أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Sadaqallahul Azim. Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19-23. Hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat fisik yang paling besar kepada kita sekalian, terutama nikmat kemerdekaan. Hukama pernah menyatakan, andaikan Anda ingin melihat, ingin mencari, ingin memilah-milahkan nikmat mana secara fisik yang paling besar, hukama menyatakan, la syai'a asmana minal hurriyah. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang hidup di dunia fana ini yang paling mahal harganya melebihi nikmat kemerdekaan. Kenapa dan mengapa? Dikarenakan hukama juga mengatakan, likulli ummatin ajala. Kalau tiap pribadi ada ujung hidup mati namanya, begitu juga kehidupan umat secara keseluruhan ada hidup dan matinya. Wa ajalu kullu ummatin yauma tafqidu hurriyataha. Dan andaikan satu umat, satu kelompok manusia, satu bangsa dicabut oleh Allah kemerdekaannya, berarti matilah umat tersebut. Kita mafhum tempat yang dulunya dijadikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah satu sentral pemerintahan Islam, dan pula pernah dijadikan tonggak akhir perjalanan diisrokannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Palestina yang sudah lama milik umat Islam, ya, pada tahu semua. Dan kita mafhum kalau kita baca sejarah, satu-satunya bangsa yang punya tidak punya negara hanya satu, Bani Israel. Dia paling pintar mencaplok, ya, paling pintar menggeser, paling pintar dia mengambil tanah orang. Dan ternyata perilaku Bani Israel dari mulai awal oleh Allah dilahirkan ke dunia fana, insya Allah sampai kiamat kelakuannya tetap begitu. Sehingga waktu pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari sekitar Palestina itu Yahudi dikosongkan sementara oleh beliau. Dan mereka terpencar ke beberapa negara tetangga Palestina waktu itu. Ternyata akhir-akhir ini mereka menyatukan diri, menyatukan visi, menyatukan kekuatan. Sehingga mereka sekarang sulit dibaca oleh umat manusia yang hidup di dunia fana kelicikannya. Oleh karena itu sekali lagi, maka andaikan kita berbicara masalah kemerdekaan, sama kita dengan membicarakan hidup dan mati. Makanya jangan kaget ada klausul yang menyatakan 17 Agustus itu hari kemerdekaan, hari lahirnya bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah hari lahir bangsa ini sekarang bertepatan dengan bulan Qamariyah yang kita kenal dengan sebutan bulan Rajab. Di mana di sana pula ada peristiwa yang cukup menarik perhatian seluruh umat manusia, baik yang iman akan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang tidak iman akan Allah. Yakni peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. secara fisik sangatlah wajar dan pantas seandainya rahmatan lil alamin bukan hanya sekedar pimpinan negara, pemimpin negara, tetapi pemimpin umat insyaallah rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam andaikan cakrawala pemikiran dan penglihatannya dilebihkan daripada umatnya yang lain. Makanya tidak ragu bagi kita andaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja Allah panggil, sengaja Allah perlihatkan kepadanya berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah yang sulit dilihat dengan mata kasat kita sendiri. Sampai-sampai Rasulullah pernah menyatakan, aku pernah sampai berdiri di pintu surga. Dan aku sempat diberdirikan oleh Allah di pintu neraka. Dan aku pula pernah berdiri di arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata pendapat yang beliau nyatakan itu ataupun pengalaman yang beliau lihat itu dibuktikan dengan kalimatnya, Qumtu ala babinar. Sungguh kata Rasulullah, aku sempat didirikan di pintu neraka. Wa qad amata man dakhalaha an-nisa. Maaf Bu. Di saat aku berdiri di pintu neraka, Allah memperlihatkan kepadaku dengan penglihatan yang nyata. Sungguh yang pertama kali berduyun-duyun mengisi dan memasuki neraka, kebanyakan adalah kaum wanita. Maaf bukan ibu-ibu. Kaum wanita. Maaf sekali lagi, kaum wanita. Bukan ibu-ibu. Dan makanya jangan kaget kalau seandainya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat akan meninggal dunia, dan alhamdulillah bangga sekali Pak, Rasulullah itu meninggalnya di pangkonan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dekap oleh beliau itu, Siti Aisyah. Dikarenakan sudah terlalu terbiasa Rasulullah saling dekap-mendekap dengan Siti Aisyah. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha sebelum beliau mengakhiri kalimat yang terakhir, yakni kalimat la ilaha illallah, sungguh terdengar jelas ketupan bibir beliau, suaranya terdengar oleh telingaku, hanya tiga kalimat yang beliau wasiatkan kepadaku dan kepada seluruh umat yang ditinggalkan oleh beliau. Apakah yang menjadi wasiat Rasulullah yang terakhir kalimatnya pendek-pendek, cuma satu kata ini? Ummati, ummati, ummati. Rasul menyatakan, wahai hamba Allah yang Allah lebihkan dalam sisi kekuatan, sisi ilmu, segi harta, dan sisi-sisi lainnya kekuatan, tolong nitip umat. Rasulullah tidak sempat mewariskan, mewasiatkan harta benda yang harus dibagikan pada umatnya. Dikarenakan Rasul tidak punya apa-apa kok. Para hujaj, al-hujajah pada tahu. Di rumah peninggalan Rasulullah itu tidak ada apa-apanya. Kosong. Dan rumah seorang rahmatan lil alamin nempel di Masjid Nabawi. Tidak tersendiri. Tidak punya binagraha beliau. Tidak punya pakuan, tidak punya. Nempel rumahnya di Masjid Nabawi. Dan ternyata rumahnya itu tidak terlalu besar. Hanya memuat tiga kuburan saja. Yakni kuburan beliau sendiri, makam Rasulullah. Kuburan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebesar-besarnya rumah hanya memuat tiga kuburan. Tapi indah luar biasa. Di saat beliau ditanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan rumah tangga Anda? Beliau tidak menjawab dengan kalimat basa-basi. Tetapi apa adanya beliau nyatakan, baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surga yang Allah berikan kepadaku. Di dunia ini surga bagiku rumah tanggaku. Aku melihat perilaku istriku sungguh indah di pandangan mataku. Dan aku melihat turunanku, putri-putriku sungguh menyegarkan jiwa dan hatiku. Sehingga tidak ada alasan lain terkecuali beliau menyatakan baiti jannati. Mudah-mudahan rumah tangga kita lah mendekati ke sana, Pak. Amin. Berbicara kekurangan, banyak kekurangan Rasul juga. Malah kalau seandainya dilihat dari sisi doa, saya merinding bulu kuduk. Sampai beliau menyatakan di saat Allah memberikan kesempatan kepada Rasulullah, silakan kalau Anda ingin memanfaatkan dunia fana ini, silakan wahai Muhammad. Tetapi beliau berbalik memohon pada Allah, Allahumma ja'alni miskina wa ahyini miskina wa amitni miskina wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba-Mu yang miskin saja, ya Allah. Dikarenakan seandainya aku sudah tidak punya lagi keperluan terhadap Engkau, ya Allah, mungkin aku sering melupakan Engkau, ya Allah. Dikarenakan tidak sedikit sifat manusia di samping fisiknya paling sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ternyata secara psikis ada beberapa kekurangan yang Allah ciptakan pada jiwa manusia. Seperti pada ayat tadi saya bacakan, innal insana khuliqa halu'a. Ayat ke-19 surat Al-Ma'arij, ternyata manusia harus sadar dan siap siaga. Allah informasikan kepada kita 15 abad yang silam sebelum kita lahir ke alam dunia. Wahai manusia yang hidup di alam dunia, ternyata dalam diri Anda ada dua sifat yang jelek andaikan engkau turuti selama hidup. Yang pertama adalah halu'a, berarti sifatnya suka keluh kesah. Yang pertama, dan yang kedua kikir, sifat manusia itu. Makanya jangan kaget bila mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara yang bisa menyeret manusia kepada kebrutalan hidup, andaikan manusia mengikuti yang tiga perkara. Yang pertama hawan muttaba'un. Kalau seandainya manusia sudah hidupnya mengikuti hawa nafsu, istilah orang Sunda merkadawang ngengkreng, ya. Malah dituturkan paling berat mawa karap sorangan bahaya hawa nafsu. Yang kedua sukhun muta'un, sifat kikir yang diikuti. Alhamdulillah ladang-ladang amal sekarang sudah bertebaran di depan mata kita, tinggal mau atau tidaknya, siap atau enggaknya kita sekalian. Insyaallah banyak sekarang Pak. Di sekitar kita masih banyak orang-orang yang memerlukan bantuan kita, yang perlu kita lirik bersama. Malah secara manual, secara umum, secara umat, insya Allah tadi diumumkan oleh protokol. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga diberi oleh Allah kenikmatan yang manfaat dan barokah, Pak ya. Disihkan sebagian untuk menolong mereka yang berada di Lebanon. Mudah-mudahan Pak, mereka juga umat Islam yang tidak tahu dosa, persoalan dosanya, tetapi mereka mendapat getahnya itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang paling bahaya adalah kata Rasulullah, di samping yang pertama tadi adalah ini, mengikuti hawa nafsu, yang kedua manusia senantiasa apa kikir, dan yang ketiganya adalah wa i'jabul mar'i bi nafsi. Kalau seseorang sudah merasa kagum dengan amalnya sendiri, dia sementara saya membanding-banding amal dengan orang yang suka tidak beramal. Alhamdulillah ya Allah, saya masih soleh dibanding tetangga saya. Tetangga saya ke masjidnya cuma seminggu sekali. Saya alhamdulillah berjamaah duhur tidak lewat, asar pun juga enggak. Alhamdulillah ya Allah. Rasanya dia yang paling hebat. Di saat dia mengeluarkan infak 50.000, lihat tetangganya yang hanya 500 perak. Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa mengeluarkan infak. Sodakoh ini gambar manusia, tetapi orang lain terus menerus sodakohnya gambar kera. Alhamdulillah. Kalau orang sudah bangga dengan amalnya sendiri dibanding dengan yang lain yang lebih lemah dari dia, dipastikan orang itu sulit meningkatkan amal perbuatannya di masa-masa yang akan datang. Makanya sekali lagi Rasulullah bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku yang senantiasa tergolong miskin, ya Allah. Merasa miskin amal, ya, miskin dunia, sehingga yakin dia itu akan berkeperluan, berkepentingan setiap saat terhadap zat yang maha kaya, zat yang maha memenuhi keperluan, insyaAllah. Sekali lagi ternyata hadirin rahimakumullah, yang diwasiatkan oleh Rasulullah yang pertama adalah ummati, ummati, ummati. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah selamanya, amin. Saya khawatir, Pak, dikarenakan Rasul pernah menyatakan, andaikan kalian hidup dengan sesama manusia, hendaklah jaga tiga perkara. Yang pertama adalah saddidu, yang kedua waqaribu, dan yang ketiga waabshiru. Hendaklah setiap pribadi kamu sekalian, Rasulullah andaikan hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, hidup berkeluarga. Hendaklah yang pertama tegakkan saling membimbing di antara kamu. Masalah diterima atau tidak bimbingan kita, ya terserah, yang penting laksanakanlah saling membimbing. Ya, saling membimbing. Dikenakan tidak semua orang diajak pada kebaikan, dibimbing pada kebaikan, menerima tidak semuanya. Ini kita pernah merasakan, maaf-maaf Pak. Di saat orang tua saya masih hidup di alam dunia fana ini, kalau saya diberikan tausiah nasihat oleh bapak saya, seolah-olah ini ada apa itu halilintar di setiap sisi yang bolong itu. Ya. Sulit menerima nasihat orang tua. Tetapi kadang-kadang kalau sudah manusia merasakan ditinggal pergi oleh orang tuanya, sampai dia berharap, ya Allah, saya mau mimpi aja deh walaupun dimarahi oleh orang tua saya, seolah-olah ingin bertemu dengan mereka. Makanya jangan kaget Rasulullah berprinsip bahwa dalam rangka melaksanakan bimbingan ini, Rasul menyatakan wa in alaina illal balal. Yang kedua, wa qaribu, hendaklah kalian hidup di dunia pada ini, kalau bisa ikatkan diri Anda menjadi satu ikatan yang kuat. Ikatan apa yang bisa mengikatnya? Yakni ikatan silatur rahim. Dan yang ketiga, andaikan Anda ingin mendapatkan kebahagiaan bersama, tolong deh, kalau Anda punya rizki dan milik, dinyatakan oleh Al-Quran, wa fi amwalihim hakum ma'lum lisa'ili wal mahrum. Ternyata pada rizki yang Allah titipkan pada kita, ternyata ada bagian-bagian tertentu, yakni bagi orang-orang yang memerlukan, yang miskin, yang mereka berani meminta, dan yang paling sulit dipelihara, dicari, yakni mereka-mereka yang punya kekurangan, tapi mereka masih punya, mempertahankan rasa malu, tidak mau mereka meminta. Padahal hak mereka ada pada rizki yang Allah titipkan kepada kita sekalian. Kenapa hal ini harus dilakukan? Yang pertama, sekali lagi, saling membimbing. Yang kedua, saling mengikatkan diri dalam silaturahim. Ya. Ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah Muhammad SAW, wa qarib wa absyiru. Hendaklah kalian saling membahagiakan sekurang-kurangnya. Tabassumuka ala wajhi akhika sodakoh. Kalau seandainya sodakoh harta tidak ada, ya sodakoh senyum dah sama tetangga kita. Tamat dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Kenapa dan mengapa? La yudkhila ahadan al-jannata amalah. Dikarenakan kata Rasulullah, tidak ada hamba Allah yang Allah masukkan ke dalam surga kalau dia hanya mengharapkan amalnya sendiri. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Padahal sebagaimana kita maklum, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Fatih ayat 2, Rasulullah andaikan melakukan kesalahan pasti Allah ampunkan ini. Inna fatahna laqafatha mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan Aisyah pernah menyatakan, saya terkejut melihat Rasulullah sepulang dari masjid, iktikaf di masjid, tasyakkur bin nikmah kepada Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah di masjid. Beliau pulang ke rumah hatta tatafattara qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Alhamdulillah umatnya sekarang banyak terjadi yang kayak begitu. Tekop bareh saeutik sampean anak jadi alasan hese asup ka masjid. Kalau Rasul bengkak kaki dikarenakan iktikaf di masjid, saking betahnya. Jadi sekali lagi, tidak akan ada manusia yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga kalau hanya mengandalkan amalnya pribadi. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wala ana, aku pun tidak akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ayyata ghammadani Allah bimaghfiratin warahmatin. Saya tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, kalau saya hanya mengandalkan amalku sendiri. Terkecuali dengan limpahan anugerah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan limpahan rahmatnya kepadaku, aku bisa masuk ke dalam surga. Maka ya, dalam pelaksanaan komunikasi kita dengan Allah, ada doa khusus yang mengarah ke arah sana, yakni doa antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Sekurang-kurangnya kalau kita benar-benar khusyuk, terkonsentrasi dalam bacaan itu, diijabah oleh Allah, saya yakin kehidupan manusia tidak ada yang kurang dalam sisi materi. Bayangkan, Rabbighfirli, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ini 17 kali sehari semalam, yang farduknya saja, ditambah lagi dalam yang sunat. Baru, warhamni, berikanlah, ya Allah, rahmatmu kepadaku. Wajburni, tutuplah, ya Allah, segala kekuranganku, ya Allah. Warfa'ni, dan angkatlah, ya Allah, aku ke tempat dan di sisimu yang sangat tinggi. Warfa'ni, warzukni, ya Allah, jangan dibiarkan aku hidup merana, sertakanlah kepadaku rizki yang halal dan barokah. Memang benar bahwa harta kekayaan adalah merupakan titipan dari Allah yang tidak akan dibawa mati. Tetapi kita harus membalikkan kalimat itu, bagaimana kita mendapatkan harta yang bisa dibawa mati oleh kita. Rasulullah dengan secara majazi menyatakan dalam kalimat hadisnya, ma naqasa malum min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad, tidak akan hilang dan tidak akan kurang sedikit pun harta yang engkau infakkan dan sedekahkan di sisi Allah, tetapi itulah yang nyata yang Anda akan dapatkan nanti di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan sekecil apapun ya sedekah kita, sebesar apapun sedekah kita, menjadi sedekah yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau berwasiat berkali-kali menyatakan, yang pertama adalah sallu fi dzulmatil laili rak'ataini li dzulmatil qubur. Yang kedua, wasumu yauman sadidal harri li syarri yaumin nusur. Dan yang ketiga, watasaddaqu bisadaqatin li syarri yaumin asir. Rasulullah menyatakan, rajin-rajinlah kalian bangun malam. Laksanakanlah tahajud walaupun baru mampu 2 rakaat. InsyaAllah Anda akan diselamatkan dengan gelapnya nanti di alam barzah. Gelapnya nanti di alam kubur. Allah akan menerangkan dan melapangkannya yang pertama. Dan yang kedua, rajin-rajinlah Anda melaksanakan saum. Di samping saum fardu pada bulan Ramadan, coba berupaya, berikhtiarlah Anda menambah, menambah, dan menambah amal saum Anda sekurang-kurangnya 11 hari dari 1 bulan. Senin, Kamis, kali 4, kali 2, ditambah hari-hari putih 13, 14, 15. Kalau seandainya sulit juga Senin Kemis, ya kata Rasulullah, saumlah Anda pada sehari saja. Di saat hamba-hamba Allah sedang wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 bulan Zulhijjah, yang di masjid adalah saum sunnah Arafah. Bagi mereka yang tidak berangkat ke tanah air, ke tanah suci, maka Rasulullah menyatakan, tolonglah kalau punya waktu, saumlah pada hari Arafah sehari saja. InsyaAllah, Allah akan menyelamatkan kamu sekalian di saat terjadinya, kata orang Sunda, pakewuh. Apa bahasa Inggrisnya apa pakewuh? Ya mah itu pakewuh, Pak. Malah digambarkan dalam Al-Quran, watarona sasukaro, Anda akan melihat manusia di saat kiamat itu bagaikan orang-orang yang sedang mabok. Wamahum bisukara, walakin azaballahi syadid. Padahal pada saat itu mereka tidak mabok, dikenakan mereka panik sangkung saking apa? Saking terkejutnya melihat azab Allah yang maha dahsyat. Jangankan terjadi kiamah yang digambarkan dalam surah Al-Zalzalah, Pak. Kalau kita melihat kemarin di Pangandaran saja, tsunami yang entah nomor berapa dibanding dengan Aceh itu, Pak. Ya. Itu saya ngobrol di sana tanggal 20-21 di Pangandaran sampai orang, waduh Masya Allah, sudah gak ingat lagi istri akan suaminya, suami akan istrinya. Malah dia tidak sadar bahwa dia punya anak. Dia lari menyendiri. Seolah-olah hanya ingin menyelamatkan dirinya saja. Sudah lupa akan anak dan istrinya. Seorang suami lupa akan suami dan anaknya. Apalagi terhadap harta benda yang selama ini dicari oleh mereka. Bayangkan kiamat akan dahsyatnya luar biasa. Oleh karena itu Rasul menyatakan, silahkan kalau kalian mau diselamatkan oleh Allah. Dahsyatnya hari kiamat. Rajin-rajinlah, kosongkanlah karena Allah perutmu. Hanya mengharap ridho dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Malah mungkin kalau seandainya para pelaku ibadah haji agak nyentrik doanya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Dan yang ketiga, watasaddaqu bisodaqotin. Coba sekali saja seumur hidup, keluarkanlah sodakoh dikeluarkan oleh Anda dengan tangan kanan, seolah-olah tangan kiri tidak tahu. Saking ikhlasnya, saking tulusnya, sampai Rasul menyatakan seolah-olah dikeluarkan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak pernah tahu. Tapi dalam kenyataan di masyarakat awam masih banyak terjadi, ngisi kencleng dengan uang 500 perak masih ditutupi dengan tangan kiri. Tapi kalau dengan 550 ribu dipakai ngipas-ngipas dulu di sini, tolong kencleng sedihin, mengeluarkan juga diginihin. Sampai dalam hatinya, wah supaya orang tahu. Begitu juga sampai dia melaksanakan ibadah sholat. Ya Rabbana ya Karim. Padahal ikrarnya jelas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi aneh bin ajaib kalau sholat subuh kesiangan. Ke atasnya cuma kaos kutang. Pecinya juga gak sempurna. Sajadah juga dihamparin dekat tempat tidur. Tapi kalau berjamaah ke masjid, perem takbir nantinya. Allah. Nah, kibeg cangkeng. Ah, gitu tinggal ulah. Saya khawatir husuk gak dapat lagi cangkeng tipalitek dua kali musibah. Nah, okay. Yuro'unan nas walayad gurunalloha illa qalila. Dan mudah-mudahan wabil husu dalam pelaksanaan sholat ini ada dua waktu yang harus kita perhatikan bersama. Rasulullah menyatakan, laisa sholatun afqalu lil munafiqin illal fajri wal isya. Sebetulnya sifat munafik tidak usah orang lain menilai, kita pun bisa menilai. Selama orang itu masih berat melaksanakan sholat subuh dan isya, nah ini. Itu cirinya orang itu masih munafik. Tidak ada sholat yang paling berat, kalau paling kecil Pak, paling berat dilakukan oleh orang yang munafik melebihi yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Ditambah lagi dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholawat was sholatil wusto. Ternyata ahli hadis, ahli tafsir banyak yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta adalah yang pertama sholat asar dan yang kedua sholat subuh. Makanya jangan kaget Pak, hanya ada qobliyah saja baik asar ataupun subuh. Jangan mentang-mentang sembahyang dekat mertua berdiri lagi setelah sembahyang asar, pakai usoli lagi kedengaran oleh mertua, usoli sunnatan ba'dal asri, gak ada di sananya Pak. Saya berpikir satu, andaikan dipakai sembah yang sunat saja, sampai ada ulama yang menyatakan haram, bayangkan kalau dipakai tidur, Pak. Makanya Rasulullah berpesan, janganlah kalian tidur lagi sehabis sembahyang subuh. Walaupun memang enaknya luar biasa, terutama di bulan Ramadan. Menunggu jam kerja, biasanya habis sembahyang subuh berjamaah, enak tidur itu. Walaupun hanya satu jam itu terasa nyaman, enak, nyaman. Rasulullah sampai berpesan, dikatakan bagi orang yang suka membiasakan diri, tidur ba'da subuh, diyakinkan hidupnya pasti akan fakir selama-lamanya. Fakir itu bukan dikenakan kurang saja, tetapi dia walaupun sudah banyak merasa kurang terus. Dikenakan nafsu manusia tetap begitu Pak. Ya. Dulu waktu gaji saya masih 200 ribu rupiah Pak. 24.600 rupiah. 24.600 ya, gaji saya. Saya lihat, tetangga saya gajinya sampai 50 ribu. Punten Pak Haji, saya mikir, kapan sih gaji saya 50 ribu? Sudah nyampe 50, terus aja. Lihat orang lain gajinya 500. Kapan ya Allah gaji saya 500? Lihat lagi tetangga sebelah, gajinya 1 juta. Kapan ya Allah gaji saya 1 juta? Itu berbicara harta tidak akan kenyang manusia. Sampai Rasul menggambarkan ingkana libni adama wadiyani min zahabin latamannau ayyakuna wadiyan salisa. Andaikan manusia diberi oleh Allah 2 lembah dari emas, tetap dia akan memimpikan kapan dia mendapatkan lembah emas yang ketiga. Kecuali manusia kalau sudah ditutup mulutnya dengan tanah, baru manusia akan berhenti berbicara dunia. Tapi insya Allah nanti di hari kiamat Allah nyatakan via Rasulnya, dia tidak akan berkutik, dikenakan yang akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia yang kelihatannya kaya, orang yang kaya-kaya, tetapi benar-benar orang yang diberi oleh Allah titipan harta kaya beneran. Siapa dia kalau bukan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Tidak akan bisa berkutik. Begitu juga manusia yang tidak merasa merdeka jiwanya, Allah nanti akan menampilkan sosok hamba Allah yang berinisial Yusuf alaihissalam. Dikenakan beliau pernah menjadi hamba sahaya, diperjualbelikan di pasar. Dia pernah menjadi pembantu seorang yang kaya raya, malah diuji imannya oleh Allah dengan nakalnya sang majikan yang cantik parasnya. Tinggi kedudukannya, banyak hartanya, tetapi jawaban Nabi Allah Yusuf alaihissalam indah luar biasa. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Daripada saya harus terjerumus ke dalam lembah yang diancam adabnya oleh Allah, lebih baik saya dipenjarakan saja. Lebih mencintai penjara, diasingkan dari yang lain, daripada aku harus terjerumus kepada seorang wanita yang bukan hakku, ya Allah. Indah luar biasa. Jika na lamun zaman ayeuna aya model kitu pamegat, luar biasa jiga. Ayeuna mah teu digoda ge, digoda ku sorangan ayeuna. Orang yang enggak goda juga dikejar, kadang-kadang terjadi itu. Apalagi kalau digoda-goda gitu. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan bagi mereka yang merasa hidup miskin, Rasul nyatakan insya Allah nanti Allah akan menampilkan sosok hamba Allah yang berisial Nabi Allah Isa alaihissalam. Silakan baca sejarah manapun, pak kitab manapun, tidak pernah tergambar dan terlukis dalam sejarah bahwa Nabi Allah Isa punya rumah. Gubuk pun tidak pernah meninggalkan. Saking miskinnya Nabi Allah Isa alaihissalam, dengan waktu khususnya, beliau sampai tidak sempat mendirikan rumah tangga, nikah pun tidak sempat. Bisa dibayangkan sibuknya Nabi Allah Isa, usia 30 tahun diangkat jadi utusan Allah, dan ternyata usia 33 tahun diangkat oleh Allah ke langit. Sehingga nikah pun tidak sempat. Bukan berarti Nabi Allah Isa menentang anti nikah, tetapi tidak punya waktu, tidak sempat waktu untuk nikah. Dikenakan Isa juga manusia biasa, artis saja manusia kok. Nabi Isa juga manusia sama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya jangan kaget kalau seandainya Nabi Isa juga dilibatkan dalam perjalanan Isra, Bajir. Beliau itu sempat berhenti di Bethlehem, Baitullah Min. Hanya punten maaf, ini saya bukan meruncing masalah, hanya beda persepsi saja. Ya. Segolongan orang menyatakan bahwa Nabi Allah Isa dilahirkan di kandang domba. Tapi saya lihat sampai hari ini, dikenakan di sana tidak ada kayu-kayu yang bisa dipakai kandang domba itu. Islam meyakinkan bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam dilahirkan di bawah pohon kurma yang sedang kering daunnya itu dan tidak berbuah. Sehingga salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa di saat lahir, Siti Maryam merasa haus ingin minum dan beliau merasa lapar ingin makan, ternyata Jibril menyatakan silahkan Anda injak. Apa istilah saudara nama TJ apa itu? Apa ditanya itu pak? Bukan ditendangnya, kan ditendang bola lagi biasanya. Serba salah ini, tejeh kan istilah. Jadi di apa itu dengan kakinya di apain ya? nggak dijejek. Dijejek dengan kakinya, alhamdulillah ternyata kurma itu mendadak menjadi kurma yang banyak buahnya, dan saat itu pula langsung pada perjatuhan, sehingga tertolonglah Nabi Abbas Siti Maryam waktu itu. Dan Masya Allah ya Rabbana ya Karim, Siti Maryam paling berat ujiannya Pak, dikarenakan Bani Israel dulu itu sampai nunjuk-nunjuk hidungnya, wahai Siti Maryam, siapakah gerangan bapaknya dia, siapakah laki-laki yang pernah menggauli Anda? Ternyata kata Siti Maryam, Pak Asyarat Ilaih, jangan nanya saya, walaupun saya memberikan 1001 alasan, yakin ente tidak akan percaya, tanya deh sama yang bersangkutan. Ditanyalah oleh mereka Nabi Allah Isa, walaupun mereka asalnya menolak, kaifanukallim mankana filmah disobiyah, tapi akhirnya mereka menanya juga kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, dan ternyata tanpa diduar dugaan Nabi Allah Isa dengan izin Allah memberikan jawaban dengan lancar, cegas, kata orang Sunda, betes, bentes, eces, rowes, jentre. Jadi tidak perlu lagi diragukan, dia menyatakan kala ini Abdullah. Dia memberikan jawaban, perlu diketahui oleh kalian yang bertanya bahwa aku ini adalah hamba Allah. Dikenakan Bani Israel lagi keki hatinya, sehingga kalimat Abdun menjadi Ibnun. Terdengar oleh Bani Israel waktu itu, qala ini Ibnullah, aku ini anak Allah. Sehingga kalau Allah beranak masih harus cari Tuhan bapaknya, dan harus juga perlu cari Tuhan ibunya. Padahal dari kesalahan itu aja. Sama Pak Haji, di saat kita pergi ke Jeddah. Umat Islam kadang-kadang terkagum-kagum dikarenakan di Jeddah itu ada sepeda. Apa itu? Sepeda apa itu? Nabi Adam. Itu padahal bukan sepeda Nabi Adam, yang dengar aja salah itu. Itu yang benar itu bukan sepeda Nabi Adam, tapi sepeda Ibnu Adam. Dari Nabi ke Ibnu jauh Pak itu. Enggak jauh. Supaya orang lebih menarik lagi dan meyakinkan orang, lebih kan nepak dada di lemurna. Wah, bapak sudah lihat sepeda Nabi Adam. Gede. Wah ya, Masya Allah. Ya Rabbana Karim. Itu banyak ya dalam sejarah yang akibat salah pendengaran, apalagi kalau salah persepsi, bisa mengakibatkan perbedaan yang sangat jauh sekali. Dan ternyata pendengaran orang Bani Israel ini diperkukuh sampai hari ini. Sehingga mereka berisi keras juga. Yang pertama, Nabi Isa dilahirkan di kandang domba pek dan naon lah. Jigana waktu itu yang dianggap kandang domba itu adalah bawah, di bawah pohon kurma. Yang jelas, yang benar adalah mereka ada pengungsi di Jogja. Dikenakan dia tidak sempat masuk ke tenda. Akhirnya dia dikenakan lagi bunting, tinggal di kandang domba. Dan ternyata Allah menakdirkan sampai melahirkan anaknya di kandang domba. Ini kejadian di Jogja saja. Dan terjadinya tahun 2006. Bukan sebelum Rasulullah lahir ke alam dunia panah ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang kedua yang waliyo wasiatkan. Dua lagi aja terakhir Pak. Ya, Pak. Loh, saya kelamaan jadi enak ngobrol ini. Mohon maaf Pak. Mohon maafnya. Jadi sekali lagi yang diwasiatkan adalah umati. Dan yang kedua. As-salah. Kenapa kok sholat diwasiatkan oleh Rasulullah? Dikenakan Rasulullah sholat ini diperlukan kontinunya waktu. Sehingga jangan kaget tahun 87 saya mendapatkan orang yang mendirikan sebuah aliran. Dan dia menyatakan menerima wahyu. Hari Kamis jam 4 sore tahun 87. Orangnya masih ada sekarang. Dan alhamdulillah sudah masuk keluar penjara. Dikenakan aliran yang beliau sebarkan itu ya. Dan terakhir itu mendapatkan ganjaran di PN Tasikmalaya, dijatuhi hukuman selama 5 tahun di Tasikmalaya. Dan sekarang sudah keluar itu. Dia pernah saya datangi dan saya 3 bulan itu datang ke sana meneliti benar atau tidaknya pendapat dia. Dikenakan dia menyatakan bahwa syahadat itu menjadi 6 kalimat, bukan 2. Yang ujungnya saja dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nur sahya ahlilullah. Saya ngacung waktu itu. Ustaz, man huwa Nur Cahya? Who is Nur Cahya? Dia memberikan jawaban dengan lantang sambil ngusap dada anak. Saya bari tungkul mengucapkan istighfar. Alhamdulillah ya Allah, tahun 87 saya ditemukan dengan Fir'aun Kajajaden. Jadi Fir'aun Kajajaden ini tahun 87 sudah ada Pak di Indonesia. Malah tidak jauh letaknya dari kota Bandung ini. Tidak akan saya sebutkan daerahnya ini. Dekat saja. Hanya bertetangga saja itu ya. Dan ternyata dia dari 5 waktu dia simpulkan lagi sholat itu cuma 1 kali. seminggu. Ya, yakni waktu maghrib satu kali saja. Dia pakai kalimat usolli, maaf Pak. Dia bilang apa? Usolli fardhol maghribi salasa rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, Senin, Ahad, Senin, Allahu Akbar. Jadi habis satu minggu itu. Satu takbiran. Baru saya sadar, oh nah ini. Yang namanya Fir'aun pasti terjebak oleh kelakuannya sendiri. Dikira dia nama salasa itu bukan bahasa Arab, padahal salasa itu tiga. Dia anggap nama hari, maka dilanjutin aja. Salasa, Rabu, Kamis, Jumat, satu minggu, hari Senin, Allahu Akbar. Maundeuy da beh kabeh itu habis sama dia. Oleh karena itu Rasulullah berwasiat kepada kita, hati-hatilah Anda dengan salat. Kenapa? Dikenakan bainal kufru wal iman tarkus salat. Tidak usah berteriak dan orang bergejar-gencar orang menyatakan dia kufur atau tidak. Lihat aja kalau dia salat pasti iman, kalau meninggalkan salat kufurlah dia. Gampang kok. Dan yang terakhir yang beliau wasiatkan sebelum meninggal dunia adalah An-Nisa. Mudah-mudahanlah kita selaku pimpinan rumah tangga, bapak-bapak bisa membimbing istri kita dan putri-putri kita, Pak. Amin. Amin. Dikenakan wasiat Rasul sangat paling terakhir. Nitip kaum wanita. Dia lebih bahaya menjaganya, lebih sulit menjaganya daripada barang belah pecah. Sulit menjaganya. Tapi kalau seandainya kita sukses membina dia, insya Allah, kalau dia sudah menjadi istri solehah dan anak-anak yang solehah di rumah tangga, insya Allah salah satu kebahagiaan rumah tangga akan muncul dan kita dirasakan di dunia dan insya Allah sampai akhirat kelak kebahagiaannya. Hadirin wal hadirat, rupanya tidak terlalu banyak yang kita kaji pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf andaikan waktunya terlalu lama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.